ku cari kelembutan yang abadi hanya padamu yang ku harapkan semuanya telah ku serahkan tapi mengapa engkau yang menghancurkan setelah diriku ku serahkan tapi mengapa engkau yang melenyapkan cita-cita suci ku impikan cari kelembutan yang abadi setelah diriku ku serahkan tapi mengapa engkau yang melenyapkan cita-cita suci ku impikan cari kelembutan yang